penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kaum muslimin muslimat yang telah memberi kepercayaan pesantren ini untuk mendidik dan menggembleng putra-putri panjenengan guna menuntut ilmu, teriring doa jazakumullah ahsanal jaza fiddini waddunya wal akhirah. Mudah-mudahan ilmu putra-putri bapak menjadi ilmu yang manfaat, syarat dengan barokah, serta menjadikan putra-putri kita putra-putri yang solihin dan solehat. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu melihat bahwa yang duduk di depan bapak-bapak ini adalah wajah-wajah baru, sangat banyak sekali, dan rata-rata pakai jenggot, menandakan kesiapan melakukan keseimbangan dan keadilan dengan jumlah umat manusia antara kaum pria dan kaum wanita. Bukti nyata santri baru jauh lebih banyak jumlahnya daripada santri putra. Maka demi untuk menghindari pengangguran, kiranya bijak dan tepat kalau syariat memperbolehkan lebih dari satu, asal berani. Amin Allahumma amin. Dan insya Allah yang di depan ini siap semua untuk menerima amal jariah. Para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kiranya patut kami semua, dan juga kami berharap panjenengan semua yang mencintai dan menjadi pemerhati pesantren ini bersyukur kehadirat Allah, karena pesantren Zainul Hasan ini didirikan bukan oleh orang sembarangan. Memang pesantren ini didirikan oleh rojulun min rijalullah, bahkan rijalun generasi. Pendahulu pesantren ini adalah para aulia yang ketika mendirikan pesantren ini niatnya sudah ditata, sehingga kemudian menjadi sumber daripada barokah pesantren. Maka kami yang di sini ibarat wayang itu cuma sekedar wayang. Tetapi yang menggerakkan wayang kami ini, kami sebagai wayang, adalah Allah dengan barokah para aulia dan as-salafun as-solihun. Sedikitpun tidak ada rasa takabur dalam hati kami. Yang ada adalah syukur. Mungkin karena kami pandai bersyukur inilah, dan kami konsisten terhadap asar-asar beliau, terhadap prinsip perjuangan beliau, apapun perkembangan pesantren tidak akan kehilangan jati dirinya. Maka pesantren ini berkembang dan berkembang, persoalannya juga berkembang dan berkembang. Tapi semua kendala yang dihadapi itu pasti dengan inayah Allah, barokah para pendiri pesantren, ada opsi. Dulu ketika pesantren ini kekurangan santri, kebanyakan tempat, kita cuma berdoa dan ikhtiar tanpa promosi. dan tanpa harus tergantung kepada sesama manusia di luar human resources, di luar pengembangan sumber daya internal kita. Kalau toh ada rekrutmen, itu hanya nilai plus. Dan alhamdulillah sekarang kebalik, kebanyakan santri kekurangan tempat. Ini lebih bagus daripada kebanyakan tempat kekurangan santri. Karena kalau tempat bisa diusahakan pakai akal dan doa dan keyakinan hati, tapi kalau nyari santri ini nyengsor. Kadang-kadang demi untuk supaya ada santri sampai gratis semuanya, ya sampai gratis semuanya, dan pada akhirnya tidak mampu untuk mencukupi. Kenapa? Karena tidak ada keikhlasan di situ. Di politik boleh bebas ikhlas, tapi jangan di pesantren, tidak jadi. Oleh karena itu, sarana dan infrastruktur yang lengkap dan komplit belum menjamin pesantren itu penuh dengan berkah dan manfaat. Secara akal tidak mungkin putra-putri umat, apalagi latar ekonomi sosialnya menengah ke atas, mau ngumpul tidur di luar seperti ajeng kena air kehujanan, dan mereka bisa bertahan, bahkan yang kulitnya putih jadi kuning, yang dulu tidak begitu cantik menjadi laris manis. Karena apa? Karena ada nilai kesakralan dan barokah tadi, dan ini tidak bisa direkayasa. Bukankah di zaman Orde Baru karena ingin mempunyai kultur yang terkontrol seperti pesantren ulama salaf, mereka membangun dengan biaya miliaran dan infrastruktur pendidikan yang lengkap, tapi begitu dibuka tidak ada santri, akhirnya berubah dari pesantren menjadi asrama. Karena pesantren memang tidak bisa direkayasa. Dan saya juga yakin kenapa wali santri memilih pesantren, di samping mempertimbangkan kualitas, juga nilai barokah ini yang sangat-sangat tidak ada bandingannya. Satu contoh, kami para pengasuh, para khotam lah, juru laden putra putri umat, sudah mentok pikiran ini tidak bisa memenuhi harapan wali santri tahun yang lalu, ini masih muncul, tentang air bersih. Karena Hadrotil Walid almarhum Al-Arif Billah Ki Hasan Sefulja pernah minta tolong PT Gudang Garam untuk mengebor air dan kedalaman sampai 125 pakai alat tercanggih pada waktu itu juga air yang keluar tidak sesuai dengan harapan, masih kecil, tapi mendingan sudah ada air. Karena menurut data Jeperta, di sini sulit mencari sumber di daerah sebelah baratnya sungai. Tapi setelah kami butuh mencari solusi, saya minta adik saya Kiai Saiful Islam, beberapa santri yang hafal Quran, untuk riadoh di pesariannya di Sepuh, tawassul di sana, bahasa Inggrisnya rokatan. Alhamdulillah di situ dibor, begitu dicoba langsung sekarang keluar air bersih, dan airnya ini sangat natural, setinggi 9,5 meter. Kalau tidak percaya lihat di sebelah selatan sana, begitu keluar air banjir. Dan kita kebingungan, akhirnya kita buat penampungan darurat, dan ini kita bangun beton sekarang. Bangun penampungan dari beton, menurut Insinyur Hasan, Insinyur Hasan Ketompen. Dan insinyur bener nih, bukan insinyur-insinyuran. Mantona Haji Hadori. De anak ya, putra Haji Hadori. Air yang keluar ini ternyata setelah dihitung pakai jam itu per 1 menit 250 liter per 100 menit. Per 1 menit. Sehingga bisa menampung 35.000 liter air. Ini sudah bisa mengairi santri putri putra sampai ke Hapsawati dan sampai ke selatan rumahnya Kiai Saiful Islam, studio 1, 2, dan 3, dan 4. Kena semua. Termasuk Kiai Abdul Bar. Ini mana? Apa itu? Kalau bukan barokah, apa? Disinilah saya menjadi harus hati-hati terhadap pesantren. Begitu salah langkah saya, Saiful Islam, Abdul Bar, bisa kewalah kalau saya salah. Walaupun kami ini cucunya. Apalagi ada alumni ya, yang main-main kegenggong dijamin. Ini bukan ngasih tahu peringatan. Jadi oleh karena itu, itulah yang terjadi di pesantren. Ketika tahun kemarin usulan dari para wali santri kurang tempat untuk santri putra putri, saya juga butuh mau di mana, mau bagaimana. Tanpa minta pertama, saya ditawari oleh Menpora mau dibangunkan, tapi ada syarat rukunnya. Nah ini gak bisa. Begitu ini kami tidak terima, tahu-tahu datang teman saya, beliau adalah pimpinan badan pemeriksa keuangan yang tadi malam datang ke sini. Yai, ini ada paket bangunan 5 lantai, kamarnya 99 kamar, belum ada di pesantren Jawa Timur, yang ada di kampus-kampus. Apa genggong menerima? Wah. Ada syarat rukun apa enggak? Ada. Syarat rukunnya cuma nyiapin tanah, kami yang bangun, jenengan tinggal menerima peresmian. Langsung saya lari ke pesantren. Langsung saya sujud syukur di situ kepada Allah. Dan alhamdulillah bisa dilihat di utara sudah mencapai 55% dalam waktu berapa bulan? 5 bulan. Kalau saya bangun pakai tenaga kerja masyarakat 5 lantai, 5 tahun berkerja. Tapi ini 5 lantai, 99 kamar, mungkin karena saya hobi angka 9. Kamarnya jadi 99. Maka ini menurut target harus selesai dalam waktu 9 bulan. Nah ini air tadi insya Allah sudah bisa mengairi itu. Itu nanti santri putra unggulan model SMK saya pindah ke sana, sehingga di sini lebih lega. Tinggal putri yang lebih banyak tadi. Nah ini minta doa lagi. Mudah-mudahan tahun depan ini bisa teratasi. Begitu juga ruang-ruang lokal yang memang kurang. Sebenarnya bukan kami tidak menambah, sudah menambah belasan bahkan 20 lokal lebih. Tapi calon penghuninya santri-santri juga tambah, sehingga kami juga kelabakan. Dan persoalannya, ini kesulitannya, di genggong ini tidak bisa memperluas area ke samping, karena di sebelah barat tetangga, sebelah timur jalan tetangga juga, sebelah selatan juga begitu. Jadi pengembangannya harus ke atas. Oleh karena itu, mohon doanya saja, mudah-mudahan kami lagi-lagi oleh Allah diberikan anugerah sehingga mendapatkan opsi untuk lebih menyempurnakan hikmah kami kepada putra-putri umat Islam. Yang jelas tadi, jati diri pesantren tidak akan hilang. Visi misi dari pendiri ini menjadi prioritas utama pesantren melalui lembaga-lembaga yang ada, baik yang dikembangkan kurikulum maupun kelembagaannya. Satu contoh lagi, untuk imtihan putra nanti, jujur saja tanya ke ketua panitia yang namanya apa lah? Bogil, nama aslinya Saifuddin kalau saya. Sifauddin, gak tahu kok jadi Bogil. Kurang 4 hari imtihan, 3 hari, bahkan ya 3 hari imtihan putra, saya belum ngasih nama penceramah, belum. Karena sibuk urusan NU. Dan baru saya sadar, ya Allah, penceramah santri putra belum ada. Mau nelpon ke Marzuki Mustamar, yaitu seorang ketua PCNU Malang, beliau yang berhasil membawa wali kota dan wakil kali wali kota Malang itu, pengurus PCNU semua, satu bendahara, satu ketua lembaga, dan beliau adalah pahlawan Aswaja yang mau dituntut oleh Syiah ke pengadilan negeri Jakarta, dan saya dampingi dengan advokasi TV, advokasi dari Sampak yang membela Pak Rohis dulu. Ternyata setelah datang ke sana, melihat yang mendampingi pembela PWNO, advokat Pak Mustama Kiai Marzuki ini banser-banser, maka yang nuntut menggagalkan tuntutan. Alhamdulillah. Nah, beliau ini ahli sekali tentang ahli sunnah wal jamaah. Dan waktu saya telpon, beliau belum sanggup. Oh ya, ini saya harus menjadwal ulang. Dapat 5 menit saya ditelepon oleh sahabat saya yang juga keluarga kehormatan pesantren Genggong, Pak Haji Muhammad Tahrir. Yai, saya mau ke Genggong, nanti malam datang lagi, bawa 2 penceramah. Yang satu Ustaz Iza, ini penceramah DKI Jakarta, lulusan Yaman, lulusan pesantren dan digandrungi kaula muda. Yang kedua Ustaz Yusuf Mansur, yang sering tampil di media, dan beliau sekarang mempunyai lembaga zakat yang dipercaya oleh umat, bukan hanya dalam negeri tapi internasional, dan beliau sudah bisa mengumpulkan dana zakat hampir mendekati angka 500 miliar. Kenapa? Transparan cara penggunaan. Dan beliau juga ahli sunnah wal jamaah, itu yang penting. Nah, oleh karena itu, ini sudah mepet, gak tahu smartphone itu kok mancing wali santri nanya. Jadi silahkan nanya, tapi ini sudah waktunya jam 4, jadi silahkan siapa yang akan memimpin acara interaksi ini. Dan dari saya mohon maaf apabila panitia baik imtihan putri putra tidak berkenan dalam melayani para panjenengan semua, dan mudah-mudahan acara kita terus berjalan dengan penuh hikmah, lancar dan syarat dengan barokah. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami haturkan. Masuki acara selanjutnya adalah dialog yang dalam hal ini akan dipandu oleh Ustaz Ahmad Rozi Said, MHI. Kepada beliau kami haturkan. Baiklah, sekalian, berhubung waktunya memang sangat mepet ini saat sekarang sudah jam 4.10 menit, jadi paling tidak saya harapkan untuk sesi dialog, karena tadi memang Gus Haris akan memberikan door prize bagi penanya yang bagus. Ya, bukan berarti harus nyumbang, ya nyumbang mungkin lebih bagus gitu ya. Apalagi nanya langsung 1 juta saya sumbangkan, wah ini mungkin paling bagus ini, nanti pertanyaan itu. Ini door prize bagi penanya yang terbaik, ataupun masukan yang konstruktif, nanti yang akan dinilai langsung oleh para tim dan juga para masyayikh ini, nanti akan diberikan handphone, wallahu a'lam ini dari mana ini, apa smartphone atau yang mana, wallahu a'lam. Baiklah, saya buka cuma satu session saja, satu session pertanyaan, ya dalam satu termin maksud kami, 5 penanya, jadi langsung padat, singkat, jelas, dan jangan lupa juga identitas. Baik, yang pertama Pak Haji Siful, aktif tiap tahun. Terus 2 depan, belakang saya kasih kesempatan 3. Oke, Putri 4. Ntar kurang satu. Ya, 5 dan sebelah sini sudah 2, sudah 3 dan baik. Yang pertama, silakan Pak Haji Saiful. Dan semuanya itu fatwa langsung daripada Kiai Jasa Mutawakkil Allah. Lalu yang ketiga, usulan untuk membentuk dua cabang bukan hanya Jember, tetapi di Sumenep, Pulau Masalembu minta untuk menjadi DPC sendiri. Namun dari teman-teman DPP tidak ada yang berani untuk masuk ke Masalembu karena semuanya takut kepada air katanya. Tetapi mungkin kalau ada perintah langsung dari Kiai, insya Allah teman-teman pengurus DPP ada yang berani, dan Masalembu sedang nunggu daripada kedatangan pengurus DPP Tanah Jahat. Dan wilayah kerja dari Sumenep itu memang sangat luas dan terdiri dari pulau-pulau. Yang terakhir, setelah kami baca lulusan dari SMA dan yang setingkat aliyah dan lain sebagainya, ini adalah lembaga yang setingkat SMK, SMA unggulan, SMA Zainul Hasan, MA, MA Muda. Persentase yang masuk ke perguruan tingginya ini sangat jauh sekali perbedaannya. Padahal itu adalah lembaga singkat. Contoh saja MA model sebanyak 24, MA Zainul Hasan 32, SMA 11, SMA unggulan 5, SMK 3. Data ini walaupun tidak bisa dijadikan ukuran atau indikator daripada kualitas siswa atau tercapainya daripada program pendidikan, namun dibaca secara umum ini sangat jumlah. Malah yang unggulan hanya 5, SMA 11, MA Zaha 32, MA Model 24, SMK 3. Nah ini faktor-faktor apa yang menyebabkan sehingga persentasenya sangat jauh antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain. Ini data yang bisa kita baca secara awal. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dosen selanjutnya. Agak dipercepat Pak, tanya karena waktunya menit. Tadi kita sudah mendengarkan semua laporan dari nama Bapak. Pak. Nama Aili Moharol, alumni pesantren ya, sama dengan Haji Zainul Mohamad. Ya, teman dari Lesuki itu bodoh. Tadi kita sudah menyimak mendengarkan semua laporan-laporan dari kepala-kepala masing-masing. Sehingga mungkin dari para wali murid, wali santri juga kepingin untuk bertanya atau memberikan masukan. Namun karena waktu mepet dengan maghrib, alangkah baiknya untuk selanjutnya ke depan kepala sekolah ada pertemuan tersendiri dengan wali-wali santri sehingga wali santri tuntas untuk memberikan masukan atau masalah. Mungkin begitu pertama. Sehingga ada perbedaan antara lembaga dengan pesantren. Dan jelas kalau sekarang ini untuk pesantren saja. Untuk ke depan, kalau ada pertemuan semacam ini khusus untuk membicarakan pesantren sehingga tuntas dari wali-wali santri untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan. Yang kedua, Karena Jenjong, ya, Jenjong yang terkenal bukan lembaganya, yang terkenal adalah Jenggong. Sehingga dari siswa atau siswi tidak dijadikan masalah lembaga. Adia atau SMA atau SMP itu anti Jenggong. Oleh karena itu, saya harapkan kepada pengurus yang ada di pesantren untuk pembinaan di luar lembaga, di daerah-daerah ini untuk disemangkan lagi. Karena keluarnya itu atas namanya itu. Yang selanjutnya. Cukup Pak, dua aja. Mas Heri, baik Pak. Karena alumni Jenggong yang SMA setelah keluar ini kadang-kadang mendirikan adilah yang SMP juga mendirikan lembaga dibandingkan dengan lembaga yang lain di bulan pesantren lebih dewasa daripada non pesantren. Kenapa begitu? Mungkin karena pesantren santri ini bisa bergaul dengan secara bebas. Yang SMP bisa bergaul dengan SMA, yang SMA dengan adia, sehingga keluarnya lebih dewasa. Kesimpulannya, perlu dihijau kembali pengelompokan santri-santri. Ya, cukup Pak, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, kalau perhatian, saya batasi dua pertanyaan. Maksimal 3 menit, Pak. Maksimal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti, Pak. Umur saya Abdul Wahid dari Blandingan, Situbondo. Pertanyaan saya pertama ke kepala sekolah dasar. Ini permohonan untuk kalender pendidikan yang ada di sekolah dasar. Ini liburnya tidak sama dengan pesantren. Jadi walaupun anak SD yang ada di sekolah itu rasa-rasa tidak mondok, jadi untuk menyamakan dengan pendidikan yang ada di pondok pesantren, yaitu khususnya liburan, jadi diusahakan libur pesantren juga sama dengan libur pendidikan sekolah dasar. Dan apa? Yang barisan itu bulan Maulid, libur bulan Maulid, itu pesantren libur, sedangkan sekolah tidak libur. Kita mau dibawa pulang kebingungan. Jadi mohon. Ya cukup. Satu lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat. Sebentar. Saya silakan Pak Wahid satu lagi. Ini tanya. Sebentar. Dia teratur Pak. Mau duduk dulu. Iya, Putri masih belum. Masih tinggal satu Pak Wahid. Wahid masih tinggal satu. Silakan. Monggo, mohon duduk Pak. Jenengan tidak ditunjuk sama saya. Mohon duduk. Silakan. Iya. Yang kedua, ini juga permohonan dari. Singkat Pak. Ya singkat. Dari saya khususnya untuk ke depan bagaimana pendidikan yang ada di alumni, pendidikan atau pesantren yang ada di alumni ini didata untuk menjadikan aset pesantren. Intinya pendidikan yang ada di alumni itu yang sama, walaupun tak sama tidak apa-apa, cuma kurikulum dan sebagainya itu biar agak sama dengan Jenggong. Jadi saat ini masih belum ada aspirasi dari yang pesantren untuk mengadakan aspirasi ke lembaga-lembaga yang ada di pesantren Jawa Barat. Ya, terima kasih Pak, itu saya bisa tangkap. Silakan Putri satu tadi. Satu. saya muliakan dan Pak Budi Kiai Haji Wakil Allah Besar FF beserta Sohibul dan Pesantren Zainul Hasan Dendro yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan itu tidak mengurangi rasa hormat dan takdir. Nama? Nama saya Yuliati dari Besuki, saya alumni SMA Zainul Hasan 1 Dendro tahun 88, lulus tahun 91. Di depan itu ada kepala sekolah saya, Pak Ijudin. Kalau enggak pilih itu yang satu ada Pak Yogi. Tapi saya lupa waktu itu belum pakai kopiah. Saya kirim, saya utus putra kami ke pesantren ini karena saya yakin dengan barokah yang ada di pesantren ini. Terus saya mungkin sangat terkenal di Tsanawiyah di lembaga itu karena seringnya masalah dengan putra kami, yaitu masalah sering bolosnya. Terus yang menjadi pertanyaan kami, selama anak saya itu bolos, alasannya yang di pesantren sudah dioyak-oyak untuk ke sekolah. Setelah di sekolah ternyata tidak ada, anaknya tidak ada. Terus apakah di pesantren kan ada pengurus lembaga? Apakah lembaga itu pengurus yang ada di sini sudah panggil putra kami untuk menanyakan kenapa bolos seperti itu? Saya itu sering sekali hadir, tapi tidak seperti yang Bapak kepala sekolah tadi sebutkan, tidak separah itu bolosnya, tapi termasuk sering. Terus masalah yang kedua yaitu masalah leket. Saya itu ya tidak mempersalahkan masalah leket, cuma sanksi yang diberikan kepada anak yang tidak ikut leket waktu itu bukan anaknya yang cerita sama saya, tapi temannya. Waktu itu ya pesantren itu saya untuk menjemput anak saya karena gatal-gatal ini penuh, jadi tidak bisa ikut leket. Karena tidak ikut leket, dia harus bayar sanksi. Karena bayar sanksinya setelah leket, akhirnya dia itu dipecut sampai 7-7, yaitu 14 kali. Saya itu tidak masalah seperti itu, ya. Cuma cara sanksinya, karena telah membayar, bayarnya setelah leket. Jadi harus bayar sebelum leket. Apakah harus dengan cara seperti itu sanksinya? Terus kenapa? Pada suatu waktu saya ke anak saya bilang, coba tidur di bawah kipas angin, itu kan enak pakai kipas angin. Anak saya itu jawab, kok mau tidur pakai kipas angin? Kok kita lo pondok bayarnya berapa? Seperti itu. Ya. Terus, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rasulullah berkati. Yang di belakang tadi Pak, yang saya kasih kesempatan. Yang di belakang, terus yang sebelah, ya sama Bapak Haji yang putih, yang belakang sama Bapak Haji yang putih itu dua ini. Yang lain, mohon maaf tadi tidak kami tunjuk. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munir Ansori dari Python. Tidak akan sebut saya nomornya karena biar tidak begitu. Pertama, saya terima kasih anak saya sudah hafal amsilati. Yang kedua, barangkali perlu ditentukan sekarang per wali santri minimal sumbangan 250.000 minimal agar kegelisahan sekolah tadi bisa teratasi. Dan itu barangkali harus diketok oleh pimpinan sekarang juga. Yang berikutnya adalah LTBA barangkali sangat perlu. Lembaga pengembangan bahasa asing tidak hanya Arab, Inggris, tapi mungkin juga Cina. Karena Cina sudah masuk ke mana-mana, terutama dengan Alfamart dan yang lain-lain. Terus barangkali juga perlu sebelum pertemuan ini, satu hari sebelumnya, alumni dan wali santri tertentu dikumpulkan menjadi tiga komisi. Komisi pembangunan, komisi pendanaan, dan komisi pendidikan. yang hasilnya besoknya disampaikan dalam floor seperti ini. Kemudian yang terakhir, doa khusus saya mohon kepada Pak Kiai. Ini barangkali tidak terpikir oleh wali santri yang lain. Biasanya santri kalau pulang sholat subuhnya sulit dibangunin. Barangkali kalau ada doa yang dari benggong ini, barangkali akan lebih mudah. Kenapa? Karena itu adalah keluhan, kena balas dendam. Karena jam 3 kalau di pesantren sudah dibanguni. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang paling terakhir, silakan, Pak Haji. Mic. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul Mukhtar Amin buat yang khusus guna Al-Hajj Kiai Mutawakkil Alallah dan juga pemandu acara, pemandu tanya jawab. Pertanyaan, nama saya Saifun Anam dari Desa Nogosaren. Saya alumni Pesantren Zainul Al-Hasan juga. Saya berhenti dari sini tahun 82 karena istri mengajak kawin. Ya. Pertanyaan saya ini berangkat dari sebuah keprihatinan, Pak, yang menurut hemat saya tidak pernah tersentuh, padahal ini aktivitas yang dijalani oleh tokoh-tokoh seperti Kiai Haji Muhammad Hasan bin Tasuddin, Kiai Haji Hasan Ibnu Rijal, yaitu pengajian mingguan yang kelihatannya laya butuh layaknya sampai ini. Karena saya sendiri yang menyaksikan mengikuti tiap minggu di sini. Yang ada hanya anak-anak atau sebagian orang dewasa yang tiduran, Pak. Sebelum ya itu sebelumnya berceramah, maka hampir tidak ada di dalam ini. Keprihatinan yang amat mendalam. Oleh karena itu saya memohon kepada terutama para keluarga besar untuk memperhatikan dalam hal ini, terlebih yang mengisi acara itu. Karena kalau bukan Kiai Haji Syaikhul Islam, rasanya tidak ada jamaahnya. Ya, satu lagi. Dan nomor dua, ini berangkat pertanyaan saya dari kebutuhan saya sendiri. Pertanyaan saya, jalan yang menuju ke daerah-daerah ini sepertinya tidak ada jalan khusus sehingga mereka yang datang ke pondok-pondok ini banyak kakinya yang kotor, yang bukan najis. Apakah ini memang ada apa sebenarnya mustasnayat dari kitab suci? Sehingga apalagi seperti aktivitas impian malam ini. Ini next